Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pada hari ini suatu hal yang sangat berbahagia karena tim Safir Al-Azhar dapat bergabung dengan 3 orang. Ada Ustadz Perdan, ada Ustadz Perdana, ada Ustadz Fajrul Haq, dan saya sendiri Jenal Arifin. Kita akan mengkaji ayat 88 dari surah Al-Anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fastajabna lahu wa najjainahu minal ghom wa kazalika nunjil mu'minin. Kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Pendengar yang dimuliakan Allah, tentu saja ayat ini masih terkait dengan ayat sebelumnya, ayat 87, yang menceritakan tentang Zunnun. Yang dimaksud dengan Zunnun adalah Nabi Yunus alaihissalam. Ketika dia ditenggelamkan, ketika dia tenggelam dan dimakan oleh ikan hiu, kemudian dia berdoa dengan doanya yang sangat terkenal, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa itu, dan itu tertuang di ayat yang kita kaji pada hari ini, ayat 88. Kami kabulkan doanya. Kabulkan doa tentu saja dengan menyelamatkannya dari kedukaan, dari malapetaka. Dan lebih dari itu, kisah Nabi Yunus tidak saja selesai pada zaman Nabi Yunus, tetapi doa yang kita ucapkan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, juga berlaku kita sebagai orang yang beriman. Mukmin pasti selamat dan doanya insya Allah dikabulkan. Maka ini adalah tema kita pada hari ini, mukmin pasti selamat dan doanya dikabulkan. Di studio telah hadir Ustaz Perdana dan Ustaz Fajrul Haq, akan mengkaji lebih jauh bagaimana keselamatan mukmin ketika bersama Allah dan bagaimana doa-doanya dikabulkan dengan wujud membahagiakan mereka di dunia dan juga kelak di hari akhirat kelak. Kami persilakan Pak Ustaz. Iya. Terima kasih kepada Dr. Haji Zainal Arifin. Ayat yang kita kaji ini adalah kaitan dari ayat ke-87 yang mana lafaz doa Nabi Ibrahim walaupun dalam kegelapan dan sangat gelap karena berada di dalam perut ikan paus yang bernama An-Nun, zikirnya adalah yang sangat populer, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tentunya hal ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu apabila kita dapat menemukan masalah tidak kunjung habis, terus datang seakan-akan kita seperti Nabi Yunus alaihissalam berada di dalam kegelapan, artinya tidak bisa berbuat apa-apa, maka lakukanlah zikir ini, pasrahkanlah permasalahan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala sambil berusaha. Kenapa? Karena berusaha itulah akan dapat menyambung rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah terputus. Dengan kita meyakini, dengan mengucapkan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ayat yang kita kaji ini adalah ayat yang pertamanya Nabi Yunus dalam cerita ini, yaitu dia pergi dalam keadaan marah sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cobaan kepada Nabi Yunus alaihissalam. Kita juga apabila kita sudah jauh dari Allah, maka kita harus ikat dengan rantai kata-kata La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Mudah-mudahan dengan rantai ini kita akan tidak pernah terputus, baik itu harapan kecil kita, harapan besar kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nikmat yang paling utama adalah Allah dapat memberikan kita perlindungan di akhirat kelak nanti sehingga kita mendapatkan rahmatnya, yaitu surga jannatul na'im. Gitu Ustaz Perdana. Iya, para pendengar rahimakumullah, Pada hari ini kembali kita semakin diperkenalkan tentang bagaimana sosok seorang Nabi Allah, yaitu Nabi Yunus alaihissalam, ketika Allah dengan lantang, dengan tegas mengatakan fastajabna lahu. Ini bukan kali pertama Allah Subhanahu wa taala menyampaikan keterangan yang tegas ini. Karena di keterangan beberapa nabi sebelumnya tetap Allah mengatakan fastajabna lahu. Ya, ketika Nabi Ayub alaihissalam berada dalam kondisi sakit meminta kepada Allah fastajabna lahu, fakasyabna ma bihi min durrin. Kami bukakan, kami lepaskan dia dari berbagai kesulitan yang sedang dia alami. Begitu juga ketika Nabi Nuh alaihissalam, ya, fastajabna lahu, fanajainahu wa ahlahu minal karbil azim. Kami kabulkan doanya, kami selamatkan dia dan juga keluarganya dari bencana yang begitu sangat besar. Bahkan ya, sosok nabi sekaliber Nabi Daud dan Sulaiman alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan bantuan kepada mereka, walaupun di dalam keterangan ayat itu tidak dikatakan dengan fastajabna lahu, tapi fahamna Sulaiman. Kami berikan pemahaman kepada Sulaiman atas berbagai kasus hukum yang coba untuk dia selesaikan. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini semakin membuat kita memiliki keyakinan yang tebal, memiliki keyakinan yang semakin kokoh bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa kita. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memenuhi harapan kita. Karena di beberapa keterangan sebelumnya, dari berbagai permasalahan kehidupan, ya, Allah tetap memberikan bantuan dan tetap memberikan menjawab doa-doa dan harapan yang dikemukakan oleh orang yang bersangkutan. Lihatlah bagaimana Nabi Nuh alaihissalam harus menghadapi cercaan dari kaumnya, banjir yang begitu sangat besar. Fastajabna lahu fakasyabna ma bihi min durrin. Kami kabulkan doanya. Lihatlah bagaimana kondisi Nabi Ayub alaihissalam dalam keadaan sakit. Ya, Allah Subhanahu wa taala tetap kemudian memberikan keringanan dan mengabulkan segala harapan-harapan darinya. Begitu juga bagaimana dengan Nabi Yunus alaihissalam yang berada di dalam perut ikan, berdoa 40 hari 40 malam, fastajabna lahu, tetap Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Jadi, ini sebagai suatu sugesti kepada kita, motivasi yang begitu sangat kuat kepada kita bahwa apapun permasalahan di dalam kehidupan ini yang kita hadapi, tetap kita diberikan ruang yang begitu sangat lebar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melepaskan kita dari berbagai kesulitan. Allah tetap membukakan pintu yang seluas-luasnya kepada kita untuk mengabulkan segala doa yang kita kemukakan kepada dirinya, dengan satu syarat, bahwa kita mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi orang yang sombong, punya masalah tetapi mencoba untuk menyelesaikan sendiri tanpa meyakini bahwa ada Sang Maha Penguasa yang lebih layak untuk kita minta bantuannya. Jangan menjadi orang sok kuat yang menganggap segala sesuatu berada di tangannya. Jadilah seorang manusia, seorang hamba yang merasa dirinya lemah dan hina ketika dia punya masalah, sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi yang begitu sangat hebat kedudukannya, nabi dan rasul yang tidak ada lebih tinggi daripada mereka, tapi tunduk dan begitu sangat menyesal meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi inni masaniya dzurru, ya Allah, aku nabi tapi aku berada dalam kesulitan. Ya Allah, aku adalah nabi. Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain-Mu. Aku termasuk ke dalam golongan orang-orang zalim." Jadilah sosok-sosok pewaris para nabi yang dengan rendah hati meminta sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti jawabannya fastajabna lahu. Kami akan kabulkan doa-doanya. Ya, terima kasih Ustaz Perdana dan sebelumnya Ustaz Fajrul Haq. Sungguh menarik apa yang telah disampaikan dari narasumber kita di hari yang berbahagia ini. Wa najainahu minal ghammi, kami selamatkan dari kedukaan. Selain doa, tentu saja ada kiat-kiat lain untuk menghilangkan duka dari diri kita. Di antaranya adalah membaca Al-Quran. Al-Quran adalah obat. Dengan membaca Al-Quran, duka itu akan terhindar. Karena apa? Karena seperti kita baca pada hari ini, ketika kita merasa berduka, rupanya ada yang duka lebih parah dari kita. Duka bagaimana Nabi Yunus alaihissalam dimakan oleh ikan paus. Tapi duka itu bukanlah akhir dari kehidupan kita. Kita masih memiliki Allah dan kita pelajari itu dari Al-Quran, sehingga kita yakin tidak ada musibah kecuali ketika bersama Allah ada kelapangan. Maka membaca Al-Quran merupakan kiat terbaik untuk menghilangkan duka. Ada doa kita yang paling populer, Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa shifaa'a humumina wa humumina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran tempat terbaik di dalam hati kami dan sebagai obat dari gundah gulana dan gelisah yang kami alami. Jadi membaca Al-Quran adalah obat menghilangkan duka. Yang kedua, selain doa juga kita menemukan ada ikut berzikir bersama dengan komunitas zikir atau ikut mengkaji bersama dengan komunitas orang-orang yang mengkaji Al-Quran. Karena apa? Karena ketika kita bersama-sama bersama jemaah yang belajar, maka itu merupakan suatu sarana untuk menghilangkan duka. Kita akan menemukan bagaimana saudara kita yang juga pernah dirundung masalah, dan dia akan memberi advice, saran bagi kita supaya bagaimana solusi terbaik menyelesaikan masalah tersebut. Maka disebutkan dalam doa kita ketika selesai dari suatu perkumpulan, Allahumma la tada'lana fi maqamina haza zamban illa ghafartah, dan kemudian wala hamman illa farrajtah. Tidak ada suatu gundah gulana musibah kecuali di dalamnya ada kemudahan dan kelapangan. Maka benar sekali yang kita kaji pada hari ini, duka itu dapat dihindari dengan membaca Al-Quran dan banyak berkumpul dengan kawan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.